Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani di gelombang 102,2 FM di wilayah Purbalingga, kemudian Kebumen, Wonosobo, Cilacap dan sekitarnya, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang, atau sebagian kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini sampai detik ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kembali saya ingatkan bahwa ibadah manusia itu bukan hanya sekedar apa? Amalan zahir. Ya, bukan amal lahiriah saja. Akan tetapi ibadah manusia itu paling tidak terbagi menjadi tiga. Tiga kelompok. Ada amalan yang berupa keyakinan. Ini yang terkadang kita ini suka lupa meyakini, seyakin-yakinnya. Ya, ibadah hati, ini yang kadang kita lupa. Kemudian yang kedua adalah ibadah dengan lisan. Ya, ibadah dengan lisan. Memperbanyak zikir, mengucapkan kebaikan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah-ibadah jawarih, ibadah-ibadah yang tampak, yaitu dengan anggota badan. Dan ini yang biasa konsentrasi umat manusia pada ibadah-ibadah ini. Salat, masya Allah, puasa, naik haji, ya, kemudian berjihad, yang semuanya adalah dengan badan. Akan tapi yang sangat disayangkan bahwa terkadang sebagian dari umat manusia khususnya adalah kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melakukan ibadah-ibadah jawarih tapi hati kita tidak ikut. Makanya kita dapatkan terkadang kita dalam melakukan sholat terkesan tergesa-gesa. Sambil mikir mbok ketinggalan kereta. Jadi sholat tapi mikir apa? Mikir kereta. Ah, Ustaz, saya jarang naik kereta. Ya, ya mungkin diantara kita sholat tapi mikir kerja. Ya. Jadi terkadang kita sholat tapi pikiran kita masih dalam pekerjaan. Padahal yang namanya sholat itu bukan hanya sekedar apa? Gerakan anggota tubuh dan gerakan mulut saja. Tapi hati itu harus ikut. Nah, maka dalam satu hadis diterangkan bahwasanya terkadang seorang hamba sholat Kemudian keluar dari sholatnya, ternyata dia hanya mendapatkan 1/9-nya. Atau 1/8-nya. Atau 1/7-nya. Atau 1/6-nya. Atau 1/5-nya. Atau 1/4-nya. Atau 1/3-nya. Atau setengahnya. Kenapa? Di antaranya adalah karena hati. Betapa kita perhatikan, terkadang seseorang itu sholat gerakannya sama. Berdiri ya berdiri, rukuk ya rukuk, sebelum rukuk amin ya amin, ya kan? Kemudian sujud ya sujud, salam ya salam. Sama gerakannya. Shofnya juga sama. Lakinan natijata, akan tetapi hasilnya, ma bainas samai was sumurbur. Hasil dari dua orang ini, meskipun bacaannya sama, gerakannya sama, akan tetapi hasilnya adalah seperti jarak antara langit dan sumur bur. Jauh. Ya, bukan sama wal ard saja, tapi nembus ke bawah malah. Ya, subhanallah. Kenapa ini rahasianya? Rahasianya masalah hati, masalah niat. Di antaranya. Di awalnya niat sudah sama, tapi selanjutnya ihdarul al-qalb, menghadirkan hati saat ibadah, itu saat sholat misalnya, itu yang berbeda ya, maka hasilnya pun berbeda. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memperhatikan tiga kelompok ibadah ini. Ya, tidak hanya kita tekankan pada masalah lisan saja atau jawarih saja, akan tetapi juga hati ini perlu diberi bagian yang banyak. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hadis ke-7 dari bab yang pertama. Dalam bab masalah al-ikhlas wa ihdarun niyah, masalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an abi hurairata, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa nama beliau? Ternyata namanya siapa? Abdurrahman. Ya. Kita seringnya dengar Abu Hurairah. Kalau ditanya namanya kadang tidak tahu. Nah, beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr dari suku Daus, Ad-Dausi. Ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang perawi hadis yang terbanyak, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh musuh-musuh Islam itu berusaha Abu Hurairah ini dicela habis-habisan, sehingga supaya sekian banyak hadis itu hilang, ya, tidak ada manfaatnya. Makanya berusaha Abu Hurairah ini dicela, dicela, dicela, supaya hadis-hadis yang dia riwayatkan tidak berlaku. Nah, ini tujuan mereka. Akan tetapi semua celaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidaklah benar, ya, tidaklah benar. Sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut kemanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi. Orang-orang hadir, dia ikut hadir, tidak hadir, dia pun tetap hadir. Ini Abu Hurairah. Nah, kemudian dia juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu dibuka sorban beliau, kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan sorban tersebut. Setelah itu beliau tidak pernah lagi lupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, tidak pula memandang pada keelokan rupa kalian, walakin yanduru ila qulubikum, akan tetapi melainkan Allah itu memandang kepada isi hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itu hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam lafaz yang lain yang lebih sempurna dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sama, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada keelokan rupa kalian, wa amwalikum, juga tidak melihat kepada harta kalian, tidak pernah melihat dan menengok isi dompet kalian. Ya, mau tebal dompetnya, mau tipis, enggak peduli. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amalan kalian. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Siapa yang paling bagus amalannya? Yani yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita. Ya, hadis ini menggambarkan kepada kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, artinya Allah itu tidak akan memperhatikan badan kalian yang besar ataukah kecil, ataukah tinggi ataukah pendek. Bagi Allah itu sama saja. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kalian besar. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kalian kecil. Tidak juga. Allah tidak akan memberi pahala karena badan kita gemuk. Tidak. Allah tidak akan memberi pahala dikarenakan badan kita kurus. Tidak. Jadi tinggi, besar, gemuk, kecil, pendek, dan seterusnya, itu bukan letak penilaian Allah. Itu kan biasanya yang menilai siapa? Manusia. Mau daftar pekerjaan, tinggi minimal 190 cm. Masya Allah, ya kan? Nah, kemudian apa? Harus berparas yang menarik. Padahal kita tahu semua yang menarik kalau manusia itu bukan parasnya. Tapi apanya? Tangannya. Gitu. Ya, berwajah menarik, wajah menarik ini gimana? Gigit terus ditarik. Nah, ya begitu. Jadi yang jadi standar di kalangan manusia memang begitu terkadang. Golek mantu iki yo sik raine ayu, golek bojo yo sik raine ayu. Cari menantu yang cantik atau cari suami atau yang istri yang apa wajahnya menarik. Saya dapat faedah dari sebagian teman saya barusan di kendaraan, bahwasanya anak itu tidak butuh ibu yang cantik, betul? Tapi yang butuh ayahnya, ya. Masya Allah. Ya betul. Ala kulli hal, Allah tidak melihat itu semua. Kita cantik, kita tidak cantik, kita enggan, itu bukan, ini jasad ya. Jasad berarti kita tinggi besar, kita kecil, kita gemuk, kita kerempeng. Allah enggak lihat itu semua. Allah tidak akan memberi pahala karena kondisi kita seperti itu. Karena itu di luar kemampuan kita. Dulu saya lahir ke dunia, saya juga enggak minta seperti ini. Ya jadinya seperti ini. Dulu panjenengan-panjenengan lahir ke dunia, enggak ada yang minta bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini. Tahu-tahu keluar sudah ya kayak jenengan itu. Kayak gitu. Enggak ada yang minta. Ya. Nah, ini tidak akan diberi pahala. Ya sama seperti yang dulu pernah saya tekankan kepada santri, kepada siswa. Allah itu tidak melihat pinter dan tidaknya kalian. Iya kan? Kan ada yang biasanya di tes IQ. IQ-nya berapa? 200. Tapi ada yang di tes IQ, IQ-nya jongkok. Berapa? 100. Atau bahkan mungkin di bawah 150, 60, begitu. Allah tidak akan beri pahala seorang itu karena IQ. Tapi yang akan diberi pahala oleh Allah itu adalah amalannya, usahanya. Yang IQ-nya 200, sekali baca ayat Quran, hafal. Masya Allah. Karena sekali hafal, akhirnya apa? Bablas, gak pernah diulang. Gak pernah diulang-ulang. Ya. Dan dia gak lupa-lupa sudah. Pokoknya sekali hafal, hafal sudah. Gak pernah diulang. Sehingga dia membacanya cuma satu kali. Sementara Masya Allah. Ya, yang IQ-nya jongkok, sambil jongkok ya tetap jongkok. Sambil berdiri ya tetap berdiri. Baca 100 kali. Hafal, seneng. Begitu ditinggal jongkok, lupa lagi. Masya Allah. Ya kan? Ngafalin lagi. Ini dapat pahala. Kenapa? Karena membacanya berulang-ulang. Jadi bukan pinternya itu dapat pahala, bodohnya kemudian disiksa. Tidak. Yang dinilai oleh Allah adalah amalannya. Makanya dalam hadis kelanjutan yang tadi, walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah hanya melihat hati kalian. Apa isi hati kita? Dan bagaimana amalan kita? Demikian juga dalam hadis yang nomor 7 tadi disebutkan, wala yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat gantengnya kita, tidak gantengnya kita, cantiknya kita, tidak cantiknya kita, mancungnya hidung kita, peseknya hidung kita, doernya kita, Masya Allah, tidak. Ya. Tidak diperhatikan masalah itu. Untuk masuk surga, tidak harus bagus rupa. Dan untuk masuk surga, tidak harus jadi orang yang jelita. Betapa banyak orang yang tinggi, besar, bagus rupa, tapi tetap disiksa di dalam neraka. Kira-kira kalau Anda bayangkan, yang namanya Fir'aun dan Namrud itu gimana? Tinggi besar kalau saya bayangkan. Orang-orang Mesir, mereka kan orang-orang Mesir ya, terutama si Fir'aun itu. Dan orang-orang Mesir, Masya Allah wajah-wajahnya itu luar biasa, tinggi besar. Ya. Tapi ternyata mereka diabadikan oleh Allah bahwasanya mereka ini adalah ahli nar. Demikian juga Abu Jahal dan Abu Lahab. Dikatakan Abu Lahab kenapa coba? Karena wajahnya itu bercahaya sumringah. Ya. Menyenangkan mungkin kalau dilihat begitu. Kemerah-merahan begitu. Ya. Masya Allah. Akan tetapi ternyata wajah yang ganteng seperti itu tidaklah memberi pengaruh. Beda dengan Bilal bin Rabah. Betapa dia dihina oleh majikannya. Karena dia adalah seorang budak berkulit hitam. Akan tetapi ketika hatinya penuh dengan tauhid, maka terup suara terompahnya saja itu sudah kedengaran di mana? Surga. Padahal dia masih hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika selesai salat subuh, beliau berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kau andalkan dalam agama Islam ini?" Kata, "Ini amalan apa yang istimewa yang engkau kerjakan?" "Fa inni sami'tu khas-khas'atana lika fil jannah." Aku itu mendengar suara terompahmu di dalam surga. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bilang seperti itu. Yani maknanya, lafadznya sekitar seperti itu. Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu dengan satu wudu kecuali aku pasti apa? Salat dua rakaat setelahnya." Ya. Bilal yang dulu notabene adalah budak yang terhina. Yang dulu saya ceritakan oleh majikannya itu ya, ditempa dengan batu yang besar, ditindih, diikat, dan diletakkan di tengah padang pasir yang panas, di siang hari bolong, tidak ada yub-yuban, batu besar ditaruh di sini, sudah rasanya sesek, kemudian panas, haus, Masya Allah, diikat. Jadi gak bisa apa-apa. Dan punggungnya nempel ke pasir. Saya dulu pernah gambarkan yang namanya Saudi Arabia itu di musim panas. Itu Anda berjalan gak pakai alas kaki. Niscaya gak bisa berjalan. Pinginnya lari. Saking panasnya. Ya saya qadarullah pernah sandal itu saya cari gak ada. Dari masjid kampus ke asrama saya. Jaraknya mungkin antara setengah kilo berapa jalan begitu. Atau enggak sampai lah mungkin. Ya mungkin setengah kiloan lah, 500-an meter begitu. Jalan begitu kan. Berangkat enak, nyaman. Keluar dari kamar, ada AC-nya. Keluar pakai sandal. Ya kan. Dah selesai sholat. Sholat di masjid ada AC-nya. Selesai sholat, sandal enggak ada. Maka ya, saya coba berjalan tanpa sandal. Masya Allah. Ternyata hikmahnya, hilang sandal itu saya bisa membayangkan bagaimana Bilal bin Rabah. Itu baru jalan. Apa? Telapak kaki. Yang itu adalah bagian yang termasuk paling kuat dalam menahan sengat. Panas matahari. Kulit yang tebal. Bagaimana dengan punggung coba? Masya Allah. Fa Bilal bin Rabah saat itu kedatangan Abu Bakar. Dalam kondisi ditindih batu besar, kondisi kepayahan, datang Abu Bakar. Dan berkata kepada majikannya, "Ini budak saya beli saja," katanya. Kata Abu Bakar. Kata apa namanya majikannya, katakan, "Berapa kamu mau beli? Ya silakan kamu mau jual berapa." Maka majikannya menyebutkan sebuah harga yang sangat tinggi. Abu Bakar enggak nawar-nawar. Langsung dia keluarkan dompet, kasihkan dompet. Keluarkan uang, langsung berikan kepada majikannya. "Nih saya beli majikan itu, budak kamu." Setelah itu Bilal dilepaskan oleh Abu Bakar. Ya, dan dipegang. Apa kata mantan majikannya? Kata dia, "Seandainya kau ambil ini budak tanpa kau beli, tak kasihkan. Ini budak gak ada harganya." "Nek jenengan sing dados Abu Bakar," jawabannya gimana? "Waduh," ngerti yo, ya, ngerti yo cukup bain, ya kan? "Tahu gitu tak ambil saja," katanya. Tapi Abu Bakar apa kata dia? "Wahai fulan, seandainya kau tawarkan budak ini lebih tinggi dari yang kau minta, tak bayar," katanya. Kan langsung kelepek-kelepek gitu. Ternyata apa? Abu Bakar dalam menghargai Bilal itu bukan menghargai fisiknya. Dia tahu isi hatinya Bilal. Bagaimana ditindih, disiksa, yang keluar dari mulutnya itu ahad, ahad, ahad. Ini sama Allah itu esa, Allah itu esa. Dan ini sama sekali bukan dalil bolehnya berzikir cuma dengan apa? Ahad, ahad, ahad. Kenapa? Lah dalam kondisi sesak, coba bayangkan. Sesak, diikat, panas, haus, lemes. Ya zikirnya semampu, semampu dia. Ya, bisanya Allah, Allah kan begitu. Mungkin mau Allahu Akbar itu sudah ceket. Ya, sudah seret rasanya. Ala kulli hal. Ya, yang jelas Allah tidak melihat itu semua. Allah melihat pada isi hati. Apa faedah dari hadis ini? Faedah dari hadis ini adalah pentingnya niat. Satu, pentingnya niat. Kenapa? Karena niat itu adalah termasuk amalan hati. Dan yang akan dilihat adalah hati kita. Pentingnya niat. Sesuai dengan bab pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu babul ikhlas wa ihdaru an-niyah. Atau babul ikhlas wa ihdari an-niyah. Ya. Pentingnya niat. Mengatur niat dalam setiap gerakan kita. Dalam setiap ucapan kita, amalan-amalan lisan ataupun amalan-amalan jawareh, itu harus diatur niatnya. Ya, harus diatur niatnya. Seandainya kita pandang kita akan beramal dengan lisan kita, maka usahakan mengatur niat kita. Seandainya kita ingin beramal dengan amal badan kita, maka atur niat kita. Karena niat adalah termasuk amalan hati. Dan hati adalah sesuatu yang menjadi tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat yang terkenal di kalangan kita, yaitu surat Juz Amma, surat At-Tariq. Ya, ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair." Pada hari itu sarair, isi hati itu akan diuji. Ujian itu letaknya pada isi hati, bukan sekedar masalah apa? Zahir. Maka datang 3 orang. Ya. Yang satu mujahid. Amalan dohirnya apa? Jihad. Gelut, ngantek, kebacok, mati. Itu dohirnya. Yang kedua adalah seorang yang dermawan. Weh, weh, weh, weh, weh. Dengan apa? Hartanya. Itu secara dohir. Yang ketiga, orang yang pintar baca Quran. Orang yang pintar ngajar ngaji. Sehingga dia membaca Quran dan mengajari Al-Quran. Zahirnya, lisannya mengajar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Yang dilihat adalah isi hati. Maka ditampakkan kepada mereka bertiga satu persatu. Yang mujahid nih, pahala, calon pahalanya sudah ditampakkan. Kemudian ditanya oleh Allah dalam rangka untuk nguji, bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Apa kata Allah? Apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan pahala yang gede kayak gini? Kata orang tadi, "Oh, jahadtu fika hatta qutiltu, hatta ustushitu." Saya bertempur di jalanmu ya Allah sampai aku ini mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzibta, dusta. Dusta itu artinya apa? Percakapan, ucapan tidak sama dengan kenyataan dan isi hati. Itu dusta namanya. Nyolong borokel, ora. Dalam hati ora salah. Ya. Itu namanya ucapan tidak sesuai dengan isi hati. Orang ini dikatakan dusta oleh Allah. Kenapa? Ucapannya mengatakan saya jihad karena engkau ya Allah. Tapi Allah alimun bidhatis sudur. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka apa kata Allah? Kadzibta, kau dusta. Inna ma qatalta, engkau itu melakukan perang. Liyuqal annaka jari, supaya dikatakan engkau itu memang jago, pemberani. Waqad qil, dan kau sudah dapat julukan itu. Fa umira bihi, maka orang itu pun tidak bisa mengelak. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa ulqiya fa turiha finnar, maka diseret kemudian dilempar ke dalam neraka. Apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya, bukan mati syahidnya, bukan darah yang mengucur, bukan hebatnya dia berperang, bukan, tapi isi hatinya. Yang satu yang dermawan apa? Kadzibta, kau dusta. Kau itu dermawan bukan karena mencari ridhoku. Kau itu dermawan supaya dikatakan kau ini memang pria dermawan. Berat sekali. Niat itu berat. Anda senyum ketemu orang supaya dikatakan Anda sumeh. Padahal senyum itu bisa jadi sedekah loh. Tapi kalau senyum, ini memang beda nih. Ketemu orang, senyum. Ketemu temannya, senyum. Ketemu orang tua, senyum. Sendirian juga. Masya Allah. Ya. Ini yang dilihat bukan senyumnya yang banyak, tapi hatinya ketika senyum ngapain? Apa yang kau pikirkan ketika Anda senyum? Ya. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda sholat? Apa yang Anda niatkan ketika Anda puasa? Apa yang Anda niatkan ketika Anda memakai hijab, memakai jilbab, menutup aurat, dan yang lainnya? Apa yang Anda niatkan ketika memanjangkan jenggot? Apa yang Anda niatkan ketika mengangkat celana di atas mata kaki? Apa niatnya? Semuanya ini harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi demikian. Ini yang akan dilihat oleh Allah. Yang ketiga, orang yang apa tadi? Ngajar. Ngajar, ya. Jangan dikira bahwasanya sing ngajar niku mesti nopo selamat. Saling mendoakan sajalah Pak Bu ya. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kulolan panjenengan sami amalipun dipuntambi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, dan diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua, baik yang bicara ataupun yang mendengar mendengarkan. Allahumma amin. Ini yang akan ditengok oleh Allah. Maka niat itu yang nanti akan diuji oleh Allah, akan dilihat oleh Allah, akan dites betul-betul keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana dalam surat Al-Adiyat, ya, Al-Adiyat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husila ma fis sudur," dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati, ya. Ini faedah yang pertama, atur niat. Yang kedua, hendaklah kita betul-betul ikhlas dalam beramal. Gak usah cari pujian orang. Orang mau bicara apa, terserah. Kenapa? Karena kalau kita ini niat amalannya adalah untuk selain Allah, sia-sia. Manusia tidak akan bisa bermanfaat bagi kita. Percuma kita ini terkenal. Percuma kita ini di kalangan manusia terkenal. Tapi di hadapan Allah termasuk orang-orang yang bengal. Alias sulit diatur. Terkenal. Ya. Yakni dai sejuta umat misalnya, atau dai sejuta kampung misalnya, atau dai yang kesohor misalnya. Akan tapi kalau di hadapan Allah kita ini adalah orang yang kecil, karena niatnya percuma, ya percuma. Percuma pula kita ini dapat menjadi manusia yang terpuji di hadapan manusia. Kita menjadi manusia yang terpuji di hadapan manusia. Kalau orang ditanya tentang fulan, wih, ya, gimana pendapat kamu tentang si fulan? Khair, katanya. Apa tuh khair? Khair, gitu ya. Oh, tuh orangnya khair, toib, zen, gitu kan? Masya Allah. Tapi kalau di hadapan Allah hina, maka tidak akan ada gunanya. Maka betul-betul setiap amalan itu kita saling menasihatkan diri kita pada diri saya dan juga Anda semuanya dan siapa saja yang mendengar kata-kata saya untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Inilah faedah dari hadis yang agung ini. Yani kita jangan mencari perhatian manusia, tapi kita cari perhatian dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaklah seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin lebih perhatian untuk memperbaiki amalan hatinya dibandingkan amalan badannya. Kita harus lebih konsentrasi maksimum betul-betul fokus dalam memperbaiki hati kita. Kalau begitu kita enggak usah beramal dulu secara zahir, salah. Kesimpulannya salah. Kesimpulan yang benar, tetap beramal tapi ingat setiap amalan harus kita pikirkan sudah benar ataukah belum kondisi hati kita. Kita terus beramal karena kita tertuntut untuk beramal. Kita tertuntut untuk sholat. Kita tertuntut untuk menutup aurat. Ya. Kita tertuntut untuk beramal-amal ibadah yang lainnya. Kita jangan tinggalkan itu. Tapi hati tetap terus dipikirkan. Apa yang bisa menghidupkan hati, itu yang kita usahakan. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga keluarga dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.